Dan jauhilah oleh kalian kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Dan tidaklah seseorang tetap untuk berdusta dan terus-terusan berdusta hingga akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zann fa inna adh-dhanna akdhabul hadis. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kalian prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu sedusta-dusta ucapan. Muttafaqun alaih. Qala wa ana bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julus 'ala turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina. Natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqquhu? Qala ghadul basar wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun 'alaih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, hindari oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Kami sangat perlu ya untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan sesuatu. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa amma idza abaitum, jika kalian memang tidak bisa menghindar dari itu, maka berikanlah jalan haknya. Para sahabat bertanya, apa haknya jalan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Muttafaqun alaih. Berikutnya, wa'an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka ia akan dipakihkan dalam urusan agama. Muttafaqun alaih. Nah, itu diantaranya beberapa hadis. Nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis-hadis lainnya. Kita masuk dulu ke penjelasan Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Asyarhu yaqulu al-muallif rahimahullah babu targhibi fi makarimil akhlak. Al-muallif Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kali ini mengatakan bab targhib fi makarimil akhlak, bab dorongan atau anjuran kepada akhlak yang mulia. Sebelumnya bab tarhib min masawi'il akhlak, anjuran untuk menghindar dari akhlak-akhlak buruk. Lamma dzakara at-tarhib min masawil akhlak kama taqaddam dzakara at-targhiba. Ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bab tarhib min masawil akhlak, anjuran untuk menjauh, menghindar dari keburukan akhlak sebagaimana yang telah lalu, beliau kali ini menyebutkan bab targhib, dorongan, motivasi, anjuran kepada akhlak yang mulia. Wabagun nas yabda biha qoblat tarhib. Sebagian orang, kata Syekh, memulai atau mengawali dengan penyebutan bab targib dulu, dorongan, anjuran, motivasi kepada akhlak yang mulia, qoblat tarhib, sebelum anjuran untuk menghindar dari akhlak yang buruk. Wa kullu dzalika sahih. Namun semua itu dibenarkan, kata Syekh. Boleh mau menyebutkan anjuran untuk menjauh dari akhlak yang buruk dulu, baru kemudian anjuran kepada akhlak yang baik, atau sebaliknya. Enggak masalah. Fa inna targhiba wa tarhib amrani matlubani. Sebab pada dasarnya dorongan atau motivasi kepada akhlak yang baik dan anjuran menghindar dari akhlak yang jelek, keduanya adalah perkara yang dituntut. Kalau dalam soal penyebutan, boleh saja mendahulukan yang ini, mengakhirkan yang itu, atau mendahulukan yang itu, mengakhirkan yang ini, gak jadi masalah. Fal mu'minu yajibu an yahtamma bil makarim wa yahdhar al masawi. Seorang mukmin, kata Syekh, wajib memberikan perhatian kepada kemuliaan akhlak, atau katakanlah akhlak-akhlak yang mulia, dan menghindar dari akhlak-akhlak yang jelek. Wan nususu ja'at bihadza wa hadza. Dan nas-nas atau dalil-dalil datang menjelaskan ini dan itu. Ja'at an-nusus minal kitabi was sunnah bitarhibi min masawil akhlaq wa da'wa ila makarimil akhlaq. Dalil-dalil datang baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah menjelaskan agar menghindar dari kejelekan akhlak dan seruan kepada akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ini gambaran dari kesempurnaan Islam. Ketika melarang sesuatu, maka Islam akan mengarahkan umatnya kepada hal yang diperintahkan. Demikian juga sebaliknya, ketika memerintahkan sesuatu, maka akan dijelaskan hal-hal yang terlarang. Nah, dan ini juga sebenarnya sebagai rincian dari kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu mengandung nafyun wal itsbat. Penetapan dan peniadaan, artinya ada yang harus ditetapkan dan ada yang harus ditiadakan. Perintah tentu ini sesuatu yang harus ditetapkan, sedangkan larangan ini sesuatu yang harus ditiadakan. Ya, makanya kalimat tauhid la ilaha illallah ini prinsip hidup kita. Ya, karena meliputi segala hal. Ya, meliputi segala hal yang ada di dunia ini. Nah, semua yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran maupun As-Sunnah, itu isinya perintah dan larangan. Nah, qala wa qad rawa Ahmad rahimahullah wal Bukhari rahimahullah fil adabil mufrad bi isnadin sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama buithtu li utammima salihal akhlaq. Innama buithtu li utammima salihal akhlaq, yani yad'u li salihil akhlaq wa yukammiluha. Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan sebuah hadis, demikian juga Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Yani yad'u li salihil akhlak, mengajak, menyeru kepada akhlak-akhlak yang baik dan menyempurnakannya. Dan ini salah satu dari misi dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. alawatun alama ingdan nas fiha minal arabi wa ghairihim. Sebagai kelebihan atas apa yang ada di sisi manusia, ya, baik Arabnya maupun non-Arabnya. Akhlak yang baik ini kelebihan. Fahuwa bu'itha liyadu'un nas ila baqiyyati makarimil akhlak allati a'zamuha wa ahammuha wa akbaruha tauhidullah wal ikhlas lahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyeru manusia kepada kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak yang paling agungnya, di mana yang paling agungnya dan yang paling pentingnya serta yang paling besarnya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan segala sesuatu hanya untuknya. Wa an yakuna 'abdan lillah wahdah la li ghairihi, dan agar menjadi hamba bagi Allah saja, tidak bagi yang lainnya. Wa an yakhussahu bil ibadah, dan agar mengkhususkannya dalam hal ibadah. Al-ibadatu hadza a'zamul khuluq wa akramul khuluq. Ibadah ini adalah akhlak yang paling agung dan akhlak yang paling mulia. Jadi kalau berbicara tentang akhlak yang paling mulia, ternyata tauhid itu menempati tingkatan yang paling pertama. Akhlak kepada Allah Azza wa Jal, muamalah yang baik dengan Allah Azza wa Jal melalui tauhid, yeah, dalam ibadah. Thumma al-akhlaq allati syara'aha Allah ba'da dhalika minal muhafadzati 'ala as-salawat wa ada'iz zakawat wa siyam ramadhan wa hajjil bait wa birril walidain wa silatul rahim wal jihad fi sabilillah. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق الحديث ومواساة الفقير ونصر المظلوم إلى غير ذلك إلى غير هذا من الأخلاق الكريمة. Kemudian akhlak yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan setelah itu, setelah tauhid, di antaranya adalah menjaga salat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, jihad di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, jujur dalam perkataan, membantu orang-orang fakir, menolong orang-orang yang terdolimi, dan selainnya dari akhlak-akhlak yang mulia. Kullu hadza mimma ja'at bihi syara'i wa allati ja'at biha al-anbiya alaihi wassalatu wassalam wa ja'a nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul khulqi bi akmali dhalika wa atam dhalik. Semua ini adalah hal yang dibawa oleh para anbiya dari syariat-syariat, dan dibawa pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan afdalul khalqi, makhluk yang paling afdal dan paling sempurna. Nah, jadi akhlak juga termasuk syariat ya, yang dibawa oleh para anbiya termasuk Nabi kita. Beliaulah yang menjadi penyempurnanya. Makanya dalam hadis tadi dikatakan buistu li utammima salihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Nah. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala anna al-Hafidz al-Kharaiti rawa hadha al-hadits bi lafdhin innama buistu li utammima makarimal akhlak. Badal salihal akhlak. Makarimal akhlak. Wa kilal ma'nayain mutaqaribun. Kemudian kata Syekh bin Baz menjelaskan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan kalau Al-Hafidz Al-Kharaiti meriwayatkan hadis ini dengan lafad innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya. Badal salihal akhlak makarimal akhlak. Pengganti dari kata solihal akhlak adalah makarimal akhlak. Jadi ada yang meriwayatkannya dengan solihal akhlak, ada juga yang dengan kalimat makarimal akhlak. Wakilal ma'nayain mutaqaribun. Kedua maknanya ya berdekatan, sama aja. Ya. Tidak jadi masalah. Nah. Wal maqsudu annallaha ba'athahu liyutammima makarimal akhlaq salihal akhlaq wa yad'u ilaiha wa yanha an safasifiha atau safsafiha wa aradhaliha. Maksud yang paling utamanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan akhlak yang baik, menyeru kepadanya dan melarang dari kejelekannya, ya, kejelekan akhlak dan akhlak-akhlak yang rendahan. Fal mu'minu yambagi lahu an yakuna indahu himmatun 'aliyah. Maka seorang mukmin kalau sudah tahu ini semua, ya, apa yang diuraikan di atas tadi oleh beliau rahimahullahu taala, yambagi lahu an yakuna indahu himmah, ia semestinya memiliki semangat dia 'aliyatun yang tinggi. Nah, semangat yang tinggi. Kenapa? Karena akhlak yang mulia adalah syariat. Akhlak yang mulia adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang paling tingginya adalah tauhid dan berikutnya adalah yang berhubungan dengan ibadah serta muamalah. Yajtahid bisababiha wa ala dawiha ila al-akhdhi bi makarimil akhlaq wa mahassinil a'mal al-waridah fil kitab was sunnah. Seorang mukmin hendaknya bersungguh-sungguh dengan sebabnya dan petunjuknya untuk mengambil akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik yang tertera di dalam kitab dan sunnah. Hatta yakuna muttasifan bima yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sehingga ia disifati dengan akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa tarikan ma yubghidhuhullahu wa rasuluhu. Dan menjadi orang yang dikenal senantiasa menjauh dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah. Qala wa min dzalika hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di antara akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu adalah apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Alladhi dalla ala fadli sidqi, yang menyebutkan tentang keutamaan jujur. Wa annahu yambagi lil mu'min an yatahalla bis sidqi fi aqwalihi wa a'malihi, dan sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk menghiasi dirinya dengan kejujuran dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Walihada qala alaihi salatu wassalam, karena itu Nabi alaihi salatu wassalam tadi mengatakan alaikum bisidqi, mengawali sabdanya dengan kata alaikum. Ini termasuk salah satu kata yang mengandung makna perintah. Alaikum bisidqi, perintah untuk mengerjakan. Hendaknya kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, sebab kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan akan mengantarkan ke surga. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan tidaklah seseorang terus jujur dan berusaha untuk jujur hingga pada akhirnya akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Kemudian dilanjut dengan wa iyyakum wal kadzib. Jauhi oleh kalian dusta. Kata Syekh, iya min siyaghit tahdzir. Kata iya ini termasuk siyaghit tahdzir. Termasuk kata yang mengandung peringatan. Peringatan untuk menjauh, peringatan untuk meninggalkan. Jadi ini juga termasuk larangan. Iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian kedustaan. Artinya jangan melakukan kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sebab kedustaan itu akan mengarahkan kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Wa may yazalu ar-rajul yakthib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Dan ketika seseorang terus berdusta dan berusaha untuk berdusta, maka akhirnya akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta, waliyallahu billah. Nah, kalau sudah dicap pendusta ini berat. Bahkan melebihi para pelaku bid'ah sekalipun. Ya. Kalau para pelaku bid'ah itu kadang ada yang masih bisa diambil riwayatnya ketika dia jujur. Tapi kalau sudah dicap sebagai pendusta, maka sudah tidak bisa lagi diambil riwayatnya. Jadi bukan hal yang ringan. Ya. Hadza fihi al-hathu 'ala as-sidqi. Ini di dalamnya mengandung anjuran untuk jujur. Wa annahu yajurru ahlahu wa yahdihim wa yaquduhum ilal birri fi a'malihim wa aqwalihim. Dan sekaligus ada keterangan bahwa kejujuran itu akan mendorong pelakunya dan mengantarkan mereka serta menuntun mereka kepada kebajikan dalam amalannya dan ucapan-ucapannya. Ya, ini efek positif dari kejujuran. Orang kalau sudah berusaha jujur, maka ini akan mendorongnya untuk seperti itu dalam perbuatannya dan ucapannya. Kadang yang terpahami oleh kebanyakan orang ketika bicara soal jujur itu hanya berhubungan dengan apa yang keluar dari mulut, dari lisan. Padahal tidak, ya. Apa yang dilakukan oleh anggota badan, dari amalan, dari perbuatan, ini juga dibutuhkan untuk jujur di dalamnya. Nah, kalau seseorang memiliki tekad kuat untuk selalu jujur, tidak melakukan kebohongan, maka ini akan mengentarkan dirinya untuk bersikap seperti itu, berbicara seperti itu, dan berbuat juga seperti itu, selalu jujur. Makanya Nabi mengatakan fa inna sidqa yahdi ilar birri, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Tsumma hadzal birru yahdihim ilal jannah, kemudian kebajikan ini akan mengantarkan mereka ke surga. Wa yaquduhum ilal jannah, dan akan menuntun mereka ke surga. Wa tsumma hadzal birru wa hadhihi al inayah la yazalu yataharraha hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Kemudian jika kebaikan atau kebajikan dan perhatian ini terus keduanya dijaga, maka akan dicatat di sisi Allah pelakunya sebagai seorang yang jujur. ma'asiddiqin, akan bersama dengan orang-orang yang jujur. Alladzina hum afdalun nas wa akmaluhum ba'dal anbiya. Di mana mereka itu adalah manusia terbaik dan yang paling sempurna setelah para nabi alaihimussalatu wassalam. Fa inna rutbatas siddiqah ba'dan nubuwah, sebab tingkatan siddiqah, ya, kejujuran itu setelah kenabian. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyina was-siddiqin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi dan para siddiqin. Yaqulu jalla wa ala wa ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Allah jalla wa ala berfirman, ittaqullah. Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa yaqulu subhana hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini adalah hari di mana orang-orang yang jujur itu akan mendapatkan keuntungan, kemanfaatan dari kejujurannya. Walamma 'adda asnafal mu'minin qala was-siddiqina was-shadiqat. Allah Subhanahu wa taala juga ketika menjelaskan, merinci golongan orang-orang yang beriman, disebutkan di situ di antaranya adalah orang-orang yang jujur, was-shadiqina was-shadiqat, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan wanita. Nah, jadi kejujuran juga sebagai tanda adanya iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa ammal kadzib fayajurru ilal fujur. Beda halnya dengan kedustaan. Kedustaan ini akan mengantarkan ke tindakan-tindakan jahat. Ya. Wal fujur huwa tawassu' fil ma'asi wa dzunub wal mukhalafat. Kalau dalam bahasa Arab, fujur itu maknanya adalah at-tawassu' fil ma'asi wa dzunub wal mukhalafat. Meluas, melebar, ya, dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Dosa dan penyelisihan-penyelisihan. Kama yuqal in fajara kadha idza tasa'a khirqahu. Sebagaimana dikatakan, in fajaro kada, terjadi ledakan ini misalnya, itu berarti ya, idza tasa'a khirqahu, ledakannya meluas. In fajaro alwadi awin fajaro an-nahr aw kadza idza tasa'a. Kemudian misalnya kalimat lain, in fajaro al-wadi, in fajaro an-nahr aw kadza idza tasa'a. Melebar, meluas al-wadi, lembah atau sungai atau yang lainnya, idza tasa'a, kalau memang ya, nampak lebar. Nah, jadi intinya al-fujur adalah kejahatan-kejahatan. Ketika kemaksiatan disebut meluas, berarti bukan hanya satu, tapi banyak bentuknya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kedustaan itu memang pangkal segala macam keburukan. Aslus syar. disebut aslu asyar, ya, pangkal segala keburukan, kejelekan, sumber inti, ya, aslun itu sumber inti dari kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Apapun dari kejelekan yang terjadi itu bermula dari adanya kedustaan. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengarahkan kepada al-fujur. Tindakan-tindakan jahat. Ya. Kejahatan-kejahatan. Tindakan-tindakan pidana. Kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya, dosa dan penyelisihan-penyelisihan. Falfujuru at-tawassu'u fil ma'asi wal mukhalafat wal ingimas fiha. Maka yang namanya fujur, kejahatan, kejahatan itu at-tawassu' fil ma'asi, meluas, melebar dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Penyelisihan wal ingimas fiha, dan tenggelam di dalamnya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Fal kadzibu yajurru ila dzalika, maka kedustaan itu akan mengarahkan kepada hal yang demikian. Yajurru ila kathratil ma'asi wasyurur, menarik, mendorong kepada banyak kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan. As-sidqu aslu kullil khair. Kejujuran adalah pangkal segala macam kebaikan. Wal kadzibu aslu kulli syarr. Sedangkan kedustaan adalah pangkal, ya, segala macam bentuk kejelekan-kejelekan. Tsumma hadhihi al-ma'asi tajurruhu ilan nar wa tujibuhu lahun nar wa tahdihi ilan nar. Nas'allaha al-'afiyah. Kemudian maksiat-maksiat ini pada akhirnya akan mendorong, ya, pelakunya ke neraka dan menyebabkan layak, ya, mendapatkan hukuman neraka dan akan mengantarkannya ke neraka. Nas'allaha al-afiyah. Kita memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajalu ar-rajulu yataharra al-kadhiba wa yakdhibu 'ala an-nas hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaban. Kata Nabi dalam hadis, wala fala yazalu rajul yataharral kadhiba. Tidaklah seseorang terus tetap berdusta dan berusaha untuk terus berdusta hingga pada akhirnya nanti ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Wa man kataba indallahi kadzdzaban halaka. Siapa saja yang telah Allah catat, Allah tulis sebagai seorang pendusta, maka ia akan binasa. Nas'allaha al-afiyah. Ya. Kalau jujur, mujur. Kalau dusta, binasa. Kan begitu. Ya. Siapa yang jujur, mujur. Siapa yang dusta, binasa. Falihada al-hathu والتحذير على الصدق في القول والعمل والحذر من الكذب في القول والعمل وليس الكذب خاصا بالقول ولا الصدق خاصا بالقول بل يدخل في القول ويدخل في العمل ولهذا قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Oleh karena itu, ya, ada anjuran dan peringatan agar senantiasa jujur dalam ucapan dan perbuatan dan amal, serta peringatan dari kedustaan dalam ucapan dan amal perbuatan. Dan kedustaan itu tidak hanya khusus pada ucapan seperti yang kita singgung tadi. Demikian juga kejujuran tidak khusus pada ucapan saja, namun masuk di dalamnya amal. Jadi masuk di dalamnya ucapan dan sekaligus masuk di dalamnya apa? amal, perbuatan. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Jujur berarti dalam ucapan dan perbuatan. Dusta juga dalam ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah hari di mana orang-orang yang jujur akan mendapatkan keuntungan, manfaat karena kejujurannya. Fasidqu fis salati ada'uha kama amara Allah kamilatan. Wasidqu fiz zakat an yatakhallas minha wa an yu'addiha kamilatan. Wasidqu fis shaum an yataharra fihi ma amara Allah wa an yasunahu amma yaghdabu Allah minal ma'asi. Wasidqu fil haji an yu'addihi kama syara Allah. Fasidqu yakunu fil qawli wa yakunu fil amal. Maka kejujuran dalam salat misalnya itu berarti pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan secara sempurna. Jujur dalam zakat berarti membebaskan diri dari tuntutannya, dari tuntutan untuk berzakat. Dengan cara apa? Ya mengeluarkannya. Wa an yu'addiha kamilatan, mengeluarkannya secara sempurna. Jujur dalam saum berarti berusaha bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa an yasunahu amma yaghdabullah, dan menjaganya dari apa yang Allah murkai, dari kemaksiatan. Jujur dalam haji berarti menunaikannya sebagaimana yang Allah syariatkan. Maka jujur itu berlaku pada ucapan dan juga berlaku pada perbuatan. Demikian ya, kedustaan sama. Kalau kita dilarang berdusta dalam ucapan kita, maka kita juga dilarang berdusta dalam perbuatan kita. Ikhwatibillah rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkannya kembali. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.